Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, Arabi wa Isrun bab taghlid uqubati man amara bima'rufin aw nahan munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Bab yang ke-24, bab tentang dahsyatnya, kerasnya hukuman bagi orang yang merintahkan untuk berbuat ma'ruf atau melarang dari kemungkaran, namun ucapan dia menyelisihi perbuatannya. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan dalam bab ini 3 ayat dan 1 hadis. Ayat yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian dalam keadaan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang kedua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallah, alangkah besar kemurkaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, antaqulu ma la taf'alun. Ya, karena kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Wa qala ta'ala ikhbaranan Syu'aib sallallahu alaihi wasallam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak ingin melisihi kalian melakukan satu perkara yang telah aku larang kalian melakukannya darinya. Hubungan bab ini dengan yang sebelumnya, bab sebelumnya ada bab ke-23, bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sekarang bab ancaman bagi yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia menyisihi apa yang dilakukannya. Kata Sumuthaymin rahimahallahu ta'ala, lama kana al-bab alladhi qablahu fi wujub al-amri bil ma'ruf nahi mungkar. Ya, tatkala di bab sebelumnya adalah bab tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, kana munasib dzikra hadzal bab, maka sesuai, cocok menyebutkan bab ini, bab taghlid uqubah, bab kerasnya hukuman bagi orang yang melakukan amar ma'ruf tapi tidak melakukannya, atau melarang yang mungkar tapi dia malah melakukannya. Waliyadzubillah. Kenapa demikian kata beliau? Wadhalika anna man hadhi haluhu, kata orang yang demikian keadaannya, ucapannya berbeda dengan perbuatannya, la yakunu shadiqan fi amri wa nahyi, dia bukan seorang yang jujur dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Terkait dengan ayat pertama, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam tafsir surah Al-Baqarah, dalam tafsir beliau, menyebutkan beberapa faedah terkait dengan ayat ini. Atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasulul kitab afala taqilun. Yang pertama, ayat ini taubikh haula illadzina amuruna bil birri wa tansawna anfusahum. Ini taubikh kata beliau. Iya. Ayat ini adalah celaan, mencela, menjelekan orang-orang yang memerintahkan kebajikan tapi melupakan diri sendiri. Yang kedua, di antara faedah ayat ini kata beliau rahimahullah, taubikh. Ayat ini menunjukkan juga menjelekan, menerangkan jeleknya, tercelanya Bani Israel. Wa annahum ummatun jahalatun hamqa dzau ghayyin, kata beliau. Bahwa mereka Bani Israel itu adalah satu umat dari golongan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, orang-orang yang ada pada mereka penyimpangan. Iya, karena Allah menyatakan afala ta'qilun. Ini terkait dengan Bani Israel, dan tentunya umat ini yang berbuat seperti mereka, terkena celaan seperti mereka. Yang ketiga, di antara faedah ayat ini kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, maka barang siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah yang ma'ruf melarang dari kemungkaran, memerintah yang ma'ruf tapi dia meninggalkannya, tidak melakukannya, melarang yang mungkar malah dia melakukannya, iya, maka pada dia ada syabahun bil yahud, ada kemiripan dengan Yahudi. Karena ini adalah perbuatan Yahudi bil asal. Barang siapa melakukan seperti ini, maka dia ada padanya syabah bil yahud. Namun yang perlu diingat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tadi pagi kita sebutkan pentingnya memahami ayat dengan pemahaman para sahabat Rasul dan membimbing para ulama kita. Namun ayat ini jangan dijadikan subhat untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, saya simpulkan, kata beliau, walaysa fil ayah, tidak ada dalam ayat ini nas keterangan ya annahu yatrukul amru bil ma'ruf wa nahi mungkar. Ya dalam yakum bima amara bihi, kalau seorang belum bisa melakukan apa yang dia perintahkan, kemudian dia tidak lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan. Iya, misal dia belum bisa sholat witir, bukan berarti dia tidak menyuruh orang sholat witir. Dia tidak bisa meninggalkan satu perbuatan yang mungkar, kadang melakukannya, bukan berarti dia tidak melarang orang lain, dan dia tidak melarang orang lain melakukannya. Tidak, tidak ada dalam ayat ini syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu harus seorang melakukan dulu atau meninggalkan dulu. Kalau mau merintah, dilakukan dulu merintah. Kalau melarang, dia tinggalkan baru melarang. Tidak ada. Iya. Karena kata beliau, kata Sa'di rahimahullah juga disebutkan kurang lebih maknanya dalam tafsir sebelumnya dalam surah Al-Baqarah. Karena kewajiban atas seorang insan ada dua. Iya, kewajiban pertama adalah amruhu lil ghair wa nahyu lil ghair. Kewajiban pertama adalah dia melakukan amar ma'ruf mungkar kepada yang lain, kepada orang lain. Kewajiban kedua tentunya amruhu li nafsih. Dia memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada dirinya sendiri. Ya, ketika belum mampu, kadang terjatuh terhadap dirinya, bukan berarti yang kepada orang lain gugur. Bahkan kata beliau rahimahullahu taala, wa naqsul kamil bitarkihima. Justru celah yang sempurna adalah kalau dia meninggalkan dua-duanya. Kepada diri sendiri tidak bisa, kepada orang lain juga tidak, orang lain juga tidak melakukannya. Tidak ada syarat ya melakukan amal mungkar itu harus dia melakukan dulu atau meninggalkan dulu yang dilarang. Dua kewajiban yang berbeda. Namun untuk seorang menghindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menjadi seorang yang mengamalkan apa yang diperintah, dan dia menjauhkan diri dari apa yang dilarang orang lain melakukannya. Adapun hadis kata beliau, Wan Abi Zaid Usama bin Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa binnar, didatangkan seseorang dari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Padan daliku aktabu batni. Iya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tandaliq al-indilaq itu adalah khurujus syai' min makani. Iya, keluarnya sesuatu dari tempatnya. Aktab jabe dari qatbah atau qatab, bahwa wahyal am'a usus. Ini keluarlah isi perutnya. Tandaliku aktab batnya ini keluarlah isi perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himar firaha. Dia pun mengitari isi perut yang keluar tadi sebagaimana keledai mengitari memutari roha, tempat dia diikat untuk terus mengelilinginya. Qala fa yatami ida ahlun nar, maka orang ahlun neraka pun berkumpul kepada orang tersebut. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya fulan malak, wahai fulan, ada apa dengan kamu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanhanil munkar, bukankah kamu dulu ya yang di dunia melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Fayaqul, maka orang tadi berkata, bala, benar, kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Ya, dulu aku di dunia memerintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya, tidak mendatangi, tidak melakukannya. Wa anhanil munkar, iya, dan aku melarang manusia dari kemungkaran. Wa ati, aku malah mendatanginya, aku malah melakukannya, melanggarnya. Muttafaqun alaihi. Nah, warahmatullahi rahimah rahimakumullah. Secara global hadis ini ada beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini, ya tentunya menunjukkan uqubah, bagaimana dahsyatnya uqubah, hukuman bagi orang yang demikian keadaannya. Ya, memerintahkan yang ma'ruf tapi dia tidak melakukan, melarang yang mungkar malah dia melanggarnya. Yang kedua, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya nanti di dunia, di akhirat nanti manusia saling mengenal, sehingga ahlun nar ini tahu, mengenal orang yang sedang terburai isi perutnya adalah seorang yang dulu mereka kenal. Iya, melakukan amar-amar yang mungkar tapi ternyata masuk neraka, dikenal oleh mereka. Bahkan bertanya, ya fulan malak, iya, bukankah dulu kamu melakukan amar-amar yang mungkar? Dia tanya, tahu, kenal dan bertanya kepadanya. Iya, tentunya ini adalah tobih, ya, alangkah jeleknya keadaan dia. Ya, memang mungkin di dunia bisa menutupi dirinya, di dunia dia bisa menutupi aibnya. Ya, orang-orang tahu dia sebagai seorang amal ma'ruf yang mungkar, dan mereka tidak tahu bagaimana keadaan isi hati dia, kesendirian dia. Namun ternyata di akhirat terbongkar bagaimana keadaan dirinya. Nah, yang terakhir ada satu faedah terkait dengan hadis ini. Imam Muslim rahimahullahu taala ketika membawakan hadis ini disebutkan ada kisah. Ketika itu orang-orang berkata kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Usama bin Zaid, "Ala tadkhul ala Utsman fatukallimu?" Iya, mengapa engkau tidak masuk kepada Utsman bin Affan engkau ajak bicara ini, memberikan nasihat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqala, maka Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ataraun anni law kallimuhu illa asma'akum, apa kalian mengira bahwasanya aku tidaklah mengajak bicara, memberikan nasihat kepada Utsman kecuali harus aku sampaikan, perdengarkan di hadapan kalian? Wallahi demi Allah, laqad kallamtuhu baina wa baina, demi Allah aku telah berbicara dengan beliau, baini wa baina. Ini yang sudah berkali-kali kita bahas, ya, bagaimana manhaj Ahlus Sunnah, bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya munasahah ulatil umur, munasahah walil amr itu dengan sirran. Man arada ya an yansaha lidi sultan fala yubdihi alaniyah. Nah, Allah alam, bismillahirrahmanirrahim.